رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أحسن عرض إسلامه كله أسد يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مئة جرح وكل سيد يعملها تكتب له بمثلها. صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه البخاري بصحيحه. Allah. mereka keamanan saat mereka dalam kerisauan. Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak ada manusia yang bisa makan kecuali diizinkan Allah. Lepun ia lapar makanan di hadapannya, bukankah setiap sel tubuhnya milik Allah? Jika Allah terhendaki dalam sekejap tubuhnya lumpuh, alamnya tidak bisa menyentuh makanan yang di hadapannya. Jika Allah terhendaki bibirnya sakit, tidak satu suap pun atau sebutir nasi pun bisa melewati tenggorokannya. Alladzi atamahum min ju'in, Allah yang menyuapimu sampai makanan kepada kita dari mulai tumbuh lalu dimasak pula dengan api yang juga milik Allah. Allah menciptakannya, Allah pula yang menciptakan air, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan tumbuhan. Kita hanya menerangkannya, kita hanya memperbanyaknya, kita hanya menumbuhkannya dan menanamnya. Namun asal muasalnya bukan dari kita, tapi dari Sang Maha Pemberi Allah. Dari mulai kita menanamnya sampai makanan itu ke mulut kita, berapa ribu kenikmatan yang terus berlimpah kepada kita sampai makanan itu ke mulut kita. Allazi at'amahum min ju'in, yang memberi mereka makanan saat mereka lapar, walaupun harta berlimpah kalau Allah tidak izinkan dia makan, berhari-hari yang kelaparan tetap tidak diperbolehkan makan karena sakitnya. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, dikatakan oleh Hujjatul Islam wa barakatullah al imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi alaihi rahmatullah, yang menjelaskan dia adalah rizki yang akan sampai ke mulut kita kecuali sudah tertulis nama kita kepada dia. Kalau itu buah pisang atau sebutir beras, tak tertulis nama kita, ini rezeki akan sampai ke mulutnya bulan demi bulan kembali. Sudah ditentukan oleh Allah. Walaupun dia di tempat yang sangat dekat, kalau bukan rezekinya, entah dicuri, entah dibawa ke mana, entah dia ada kesibukan lain, dia tinggalkan makanan rumah dan lain sebagainya. Rezekinya tertulis, mungkin miliknya hewan, mungkin miliknya kucing, mungkin miliknya ikan, mungkin miliknya nanti. Bukan miliknya, walaupun sudah ada di hadapannya. Bukan rezekinya, walaupun sudah ada di hadapannya. Rezekinya adalah yang sudah dicinta oleh yang sampai ke mulutnya, itulah rezekinya yang dia telah, yang diterimakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya. Namun sebagian orang tidak mau menembus hakikat kehidupan ini. Hakikat datangnya makanan, hakikat datangnya minuman, hakikat hidupnya datang dari mana. Jika dia pikirkan, dia akan temukan sarwah wajah langit dan bumi. Dan Maha mengamalkan mereka dari kerisauan. Surat ini banyak dibaca oleh para alimullah untuk mengkabulkan hajatnya, untuk memperluas rezekinya, dan untuk mengamankannya dari kerisauan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, surat ini disebut surat Al-Qur'an, surat yang sudah berada di beberapa surat terakhir di dalam juz 30, sudah beberapa surat yang terakhir dekat dengan surat An-Nas. Pendek saja. Lila tibulaih illa bimadzat shikai wassayif faliyakudu rabba adal baiti ladhi yabarnu min dapatkan kemuliaannya dengan memperbanyak ayat ini, limpah ruah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari segala kerisauan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tapi masih banyak orang yang lapar. Tanpa kita ketahui, Allah memang tidak mau memberinya makan saat itu. Namun jangan kita berkata fuqara tidak ada yang perhatikan kepada juga orang kaya yang kelaparan. Fuqara kehausan, banyak juga orang kaya yang kehausan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita orang yang lapar saat ini, para nanti Allah pun dari dia dia hingga di hari esok yaumul qiyamah, atau barangkali di masa mendatang Allah lupa ruh kudus dia luas sudutnya. Nanti najis dan semarinya nanti hati orang yang sudah dalam kenikmatan, bisa Allah paling keadaannya. Sampai kabar berzalawat dan sebesar surat dan lainnya yang bersyukur hati-hati kita yang lulus. Banyak juga yang mengeluh karena tidak lulus. Ya, tadi tidak berat, yang bisa berat, tidak lulus. Orang tua saya marah oleh saya, coba dari Allah SWT, jika kau tawa, kau benar, kau akan dapatkan kesuksesan yang milik Allah SWT. Milik kita, bukan milik siapa-siapa, milik apapun yang awal dan bisa seakan-akan tidak lulus dia dan lain sebagainya. Berusaha lagi dan lagi, usahakan lagi untuk lulus, usahakan untuk hidup sukses di dunia ini. Namun jangan menentang tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbuat jauhi hal-hal yang haram, maka kau akan mendapatkan kesuksesan lebih-lebih lagi. Para pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para ulama kita, para imam kita, kunduman ya syarif Muhammad di amani wa salam. Barangkali yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia aman dan dalam keselamatan dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka betapa merugiknya mereka-mereka yang terus berpaling daripada kelurahan, menampik rahasia kelembutan Allah, ia tidak mau mendekat kepada Allah. Kasihan saudara-saudari kita, mereka yang selalu menolak untuk mendapatkan kemuliaan, selalu ingin melangkah kepada tempat yang penuh kehinaan. Hadirin hadirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula antana kubur, kalau tidak bisa kalian akan mati satu sama lain, akan kuminta kepada Allah agar Allah memperdengarkan kalian suara azan kubur." Namun itu tidak diinginkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena takut umatnya ketakutan. Beliau lebih menginginkan mendoakan umatnya dengan keluhuran dan pengampunan, jangan sampai terdengar oleh mereka suara ahli kubur. Hadirin hadirat, mereka yang memenuhi panggung-panggung dosa di dalam kehinaan, yang mereka memuja-muji orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah, jika mereka mendengar suara temannya yang menggelapar di dalam kubur, mereka akan lari ke majlis zikir untuk menyelamatkan diri dari kemurkaan Allah. Mereka akan berlarian ke majlis seperti ini untuk bernaung di bawah keridhaan Ilahi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, namun mereka bukan untuk dibenci dan dicaci, tapi untuk didoakan dan dikasihani. Semoga Allah melimpahkan hidayah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, "Ala inna bil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasad kullu, wa idza fasadat fasada al-jasad kullu ala waqti al-qadr." Ta'wilah bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baik seluruh tubuhnya. Jika dia buruk, maka buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah itu adalah hati, kata Rasulullah. Wahyul Qalb, ketahuilah bahwa itu adalah hati kita. Saudara-saudariku yang kumuliakan, ketahuilah bahwa ketahanan sanubari kita itulah yang menjadi nahkota bagi perbuatan tubuh kita. bersatu dengan alam pemikiran, dua inilah yang menguasai dan kekuasaan tertinggi ada pada sanubari kita. Jika sanubari kita baik kepada Rasul, maka ucapannya baik, dia mendengarkan baik, perbuatannya baik, segala-galanya baik, dan ia menjadi rahasia kebaikan dan menjadi sumber kebaikan. Jika ia orang yang mengikuti tuntunan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia menjadi berbuah kebaikan dua untuk yang lainnya. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana mulianya jadi susah dan bagaimana merugikan jadi susu di dalam sahih Bukhari, orang yang duduk dengan alasan ini bagaikan orang yang duduk dengan menjual minyak wangi, tidak membelinya tapi kebahagiaan wanginya. Namun orang yang duduk dengan orang yang sedang berbuat dosa seakan dia duduk dengan seorang pandai besi, dia membeli besinya tapi terkena pecahan barangnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dari itulah kita memahami semerbak wangi yang tersebar dari para salihin kepada orang yang duduk di sekitarnya, juga orang-orang yang duduk bersama ahlul zikir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyatakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi riwayat sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang-orang, kepada para malaikat yang hadir di majlis zikir, usyikum malaikati inni qad ghafartu lahum, kujadikan kalian saksi wahai malaikatku, aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Mengurangi riak, mengurangi ujung, berani sombong, berani hasad, berani iri, berani dengki, berani masalah-masalah banyak dari penyakit hati. Kalau mau bicara secara tafsir, tafsirnya itu ia menguji. Ya, itu sudah tafsirnya membuat hati sepanjang itu. Namun kalau meringkas, Muhammadullah Rasulullah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, kau akan merasakan hatimu terkikis dari segala penyakit-penyakit dia. Cinta dan rindu kepada Allah dan Rasulnya, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Imam Abu Bakar bin Mansur Al-Adni alaihi rahmatullah bin Abdullah alaihi rahmatullah alaihi rahmatullah, salah seorang yang masih kecil bocah, yang dari sejak kecil ayahnya Imam Abdullah bin Yunus Al-Arman bin Abdul Rahman As-Saga bin Muhammad Allah Jalila. Ayahnya ini Imam Abdullah bin Yunus Rahmatullah. Dia berkata, aku sudah membaca dia umumi, aku sudah mengamalkan kapalnya, dan aku sudah mengamalkannya, dan telah melebihinya. Maka bertanya Imam Abu Bakar Al-Ghazali soal ini ketika membaca, sudah diajari Al-Quran, setelah dia hafal Al-Quran, dia mulai membacakan dia umumi. Sudah penyakit hati mengobatinya begini, penyakit diri mengobatinya begini. Maka bertanya Imam Abu Bakar, ayah, kenapa ada orang yang begini? Kenapa di hati tidak ada orang yang begitu? Dari kecil terbiak, ma'abat Allah, ma'abat tidak ada orang yang hati di hati. Kenapa ada orang yang begini? Kenapa dia begini? Kau sekarang pergi ke pasar. Cari orang, cari yang lebih dina dari kita. Maka dia pun pergi ke pasar. Cari dia orang sedang berbuat jahat, orang ibu yang berhina dan takut. Jadi pergi ke Allah, dia berbuat ibadah, dia berbuat ibadah dari aku, jadi dia berbuat jahat. Cari lagi mana lagi, tidak ada. Semua berdosa bisa saja Allah beri terima taubatnya, Allah beri hidayah, berubah menjadi salih. Maka dia melakukan seekor anjing yang penyakitan ini. Aku lebih mulia dari dia, pasti. Lalu dia diam. Tapi kalau aku harus lewat terakhir dulu, aku juga lebih mulia. Karena hari ini dia harus berlaku. Kami dia berayaan. Ketemu orang yang lebih hina darimu. Tidak ada. Sepatutnya, tidak ada orang yang lebih hina darimu. Tidak ketemu banyak. Kamu orang yang berdosa, tapi makanya kalau dia lompat. Kalau dia lompat, kamu mulia kan dia. Allah itu orang yang lebih mulia dia. Lalu apa yang dilakukan? Ketemukan seorang yang ingin menyakit dan katakan ini lebih dari aku. Lalu aku pikir ayah, kalau seandainya aku masuk neraka, dunia ini lebih mulia dari aku, karena dia tidak masuk neraka, dia menjadi tanah. Kata Imam Tawar itu semangat sudah cukup sekarang keluar dari kalimah berwaktu untuk meneruskan taklimnya di luar bimbingan ayahnya. Setelah selesai dengan tarbiyah yang suci dari sahaya, dia menuju guru-gurunya yang baik. Hadirat yang dimuliakan Allah, rahasia keberkahan dari kaum salihin membawa keberkahan pada alam sekitar. Demikian juga riwayat sahih Bukhari, bahkan kepada yang non-muslim. Jadi mereka yang sahih Bukhari ketika para sahabat berdakwah kepada wilayah-wilayah kufar musyrikin Quraisy, pemimpin kabilah musyrikin, maka datanglah para rakyatnya berkata, wahai kalian ini kalian kayaknya orang-orang yang baik, walaupun mereka tidak masuk Islam, belum masuk Islam. Pimpinan kaum kami sakit, kalau suku kami bisa kalian obati. Sahabat sahabat, tidak ada yang terhormati di antara mereka, bagi Allah, Alhamdulillah. Tapi, mereka bilang, kalau orang yang palsu punya, para pria rumah, dia semasuk Islam. Ya sudah, kebahannya, putih lain. Dibatakan surat Al-Fatihah. Kasih, sembuh. Masuk Islam, ia dan semua kaum suku-sukunya. Di sini, Al-Imam Al-Fatihah, Al-Fatihah, menjelaskan Fathul Bari, Syarah Sa'id Bukhari, mensyarahkan makna ini dengan juga para hadis lainnya, diperbolehkannya untuk memberikan doa bagi orang-orang yang belum muslim berupa air, berupa doa rasul jika diharapkan olehnya bisa mendapatkan hidayah. Karena bisa diperbuat oleh para sahabat radhiyallahu anhu dan mereka dikasih hadiah kami. Bawa pulang ke Madinah dan Munawwarah. Ini kejelasan. Mereka bilang, kita sembelih. Jadi dulu, hanya Rasulullah dulu. Rasulullah itu tidak. Yang ini Rasulullah tidak untuk perbuatan kita salah tadi membantin orang yang muslim. Ya, tanyakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sudah sembelih kambingnya, lalu kalian makan, sisakan cukup sedikit kepada Rasulullah SAW sambil tersenyum, sallallahu alaihi wa sallam, bagian bukannya Rasulullah SAW minta bagian dari bagian itu, maksudnya sebagian sahabat masih sahur. Ini kan hanya orang muslim. Jangan makan enggak. Rasulullah sudah makan. Kami berikan bagian sedikit itu cukup untuk menetapkan semua hati para sahabat yang berada di sawah selama sembelihan oleh orang muslim. Maka hal itu boleh dan halal. Bagian selama menyatukan sembelihan yang diperuntukkan untuk penyembahan berhala, maka hal itu tidak dibolehkan dalam syariat yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Taala. Mengenai sembelihan orang non-Muslim, ikhtilaf ulama. Sebagian ulama berpegang pada hadis riwayat Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW didatangi para sahabat, mereka diberi daging. Ya Rasulullah ini diberi daging oleh orang-orang yang tidak jelas muslim atau bukan muslim. Yang jelas muslim agama Islam masuk ke wilayah itu. Tidak bingung bagaimana. Maka Rasulullah SAW, Kul pesan bila antum. Maka saja kalian ucapkan bismillah. Kalau mereka tidak memulihnya dengan Allah, kalian yang makan. Memulih utama Allah selesai. Namun di sini ikhtilaf di Al-Imam Muntah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bajar dalam Fathul Bari bahwa itu di masa awal dari Islam. Kalau di masa setelah jaya Islam dari negara Islam, sebagian Imam mengatakan tidak dihalalkan makan sembelihan orang-orang yang bukan Muslim. Namun sebagian mengatakan boleh dengan riwayat hari ini karena lebih jelas ucapan Rasul guru bersabdilah dan maka kalian yang sebut nama Allah orang yang tidak menyebut nama Allah saat memulihnya. Namun sebagian besar dalam Madzhab Syafi'i dan menggunakan ini mengambil nama yang kedua yang tidak makan makanan sembelihan Muslim. Dan di hadirat yang dimuliakan Allah, inilah rahasia keberkahan para salihin yang sampai kepada mereka, bahkan kepada yang non-muslim pun keberkahan sampai dari doanya, dari bekas doa yang dibacakan Fatihah padanya. Tapi alhamdulillah yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu kemuliaan mereka itu di dunia dan akhirat, di masa hidupnya dan setelah wafatnya. Sayyidina Musa alaihissalatu wassalam diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika dia didatangi oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia minta perpanjangan usia, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ibrahim katakan pada Musa alaihissalam, ia menutupkan lapak tangannya di kulit kerbau. Berapa itu, berapa helai rambut kulit kerbau yang tertutup lapak tangannya itu di situ dunia jika dia mau panjang usia. Ya mungkin ratusan lagi. Jadi, maka bertanya Musa, lalu setelah itu apa? Setelah itu apa? Kalau begitu dunia sekarang, kata dia Musa. Maka berkata dalam doa Rasulullah SAW, menceritakan kejadian ini. Fasa'alallah ayyudiyahu ila al-ardi al-muqaddasah. Maka Allah SWT meminta kepada Allah supaya ia dimakamkan pada saat itu dia akan diwafatkan. Ia minta agar dimakamkan dekat dengan tanah suci. Demikian berkata Imam Al-Hajar, ini merupakan dalil yang jelas untuk bertabaluk pada kuburan para salihin. Bahkan para nabi pun ingin dimakamkan di tempat yang dekat dengan tanah suci. Demikian yang Sahih Bukhari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Maha Raja Langit dan Bumi yang Maha Lembut telah menyampaikan kepada Nabi yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita hadis yang kita baca tadi. Barang siapa yang memperbaiki Islamnya dan dia beramal saleh, maka Allah kalikan 10 kali lipat dari amal pahalanya. Dia sholat sehari kalikan 10 pahalanya. Sholat 5 waktu sama dengan 50 waktu. Sekali dia memuji Allah kalikan 10 kali lipat hitungan minimal. Ia seberi waktu itu ya, sampai 700 kali lipat. Orang hadis menjelaskan tentang pertanyaan orang itu yang 700 kali lipat amalnya seperti apa? Sebagian mengatakan amal niatnya, tergantung niat. Makin indah niatnya, makin melimpahnya. Lain Nabi mengatakan orang hadis ini beristilah. Lain Nabi mengatakan tergantung waktu dan tempat. Waktu-waktu ijabah bagaimana? Malam Lailatul Qadar atau malam Jumat atau hari Jumat saat ijabah atau hari Arafah atau hari-hari mulia itu di situ 700 kali lipat amal pahala dibalikan. Dan juga bulan Ramadhan. Ada lagi yang mengatakan tergantung tempat seperti Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, kubur para salihin jika ia berdoa kepada Allah, Raya'ul Quran, juga Masjidil Aqsa, tempat-tempat mulia seperti itu. Maka ini panjangnya di masjid-masjid sedikit disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Nawawi al-Sahih Muslim, termasuk masjid-masjid sedikit adalah tempat yang melibatkan dan mengulang Allah pahalanya lebih dari 10 kali hadir dan jelas yang dimuliakan Allah. Coba kalau kita dapatkan semuanya sekarang ini hadir di masjid sedikit tempat sudah di Baitullah di masjid di Jamia. Ini yang berbaik ini yang beberapa rumah di sini. Saya rasa kita mudah saja memperbaiki niat kita dengan niat yang indah. Dan kita rindu kepada Allah SWT, rindu pada pikir, rindu pada salawat. Asyik dengan pikir, asyik dengan salawat, asyik dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir duduk di sini, duduk di sini tidak ada kemauan apa-apa. Ya, di sakan-sakan panas keluar juga sesuatu sakan-sakan masuk sakan-sakan duduk sakan-sakan keluar dapat apa dari sini dari hal yang bersifat duniawi nyata. Maka dari sebab itu sangat mudah meluruskan niatnya. Ini semua yang hadir rata-rata insya Allah 100% niatnya suci. Karena itu suka hati dan nasib dengan menteri-menteri sahli akhirnya sampai ke sini. Kalau tidak seperti itu, tiga syarat kena tempatnya dari masjid, waktunya di majlis zikir dan niatnya sempurna. 700 kali lipat hadir di sini seperti 700 kali lipat hadir di majlis tadi. Selalu mewah sama anaknya, tapi bapaknya berlemah dan tidak berhenti-henti kemaluannya. Semoga yang tidak sukses, yang lulus saat ini diberi kesuksesan oleh Allah SWT. Kesuksesan luar biasa. Yang belum lulus, semoga diberi kelulusan di masa mendatang dan diberi kesuksesan yang lebih oleh Allah SWT. Manusia tidak tahu apa yang disembunyikan untuk mereka dari hal-hal yang sangat menggembirakan mereka dari balasan atas perbuatan mereka jika mereka bersabar dan musibah dan bersyukur dan berikan hati dan berat yang mulia Allah. Dan bagi mereka yang berbuat dosa, Allah hanya tuliskan satu saja dosa. Maka oleh sebab itu para malaikat berkata ajar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang menakjubkan mengherankan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih menyentuh neraka. Sudah dikalikan 10 kali lipat pahalanya sampai 700 kali lipat. Dosa cuma tulis satu. Lalu ada lagi pengampunan dosa. Setiap mereka sholat pengampunan dosa. Setiap Jumat pengampunan dosa. Zikir pengampunan dosa. Dalam sholat pun penuh dengan pengampunan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika seseorang berkata mengucapkan Rabbana lakal hamdu ala rabbana sa'ud imam Rasulullah SAW bersabda diriwayatkan dalam sahih Bukhari bahwa ketika imam berukuk lalu mengangkat kepalanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmumnya mengatakan Rabbana lakal hamdu, maka hasil jika berpadu ucapannya dengan ucapan malaikat, maka saat itu diampuni dosa-dosanya sebelum dia sampai ke tempat sujudnya, sebelum dia sujud ke tempat sujudnya. Dalam hadis lain juga diriwayatkan Tuhan, barang siapa yang mengucapkan amin bersama dengan amin imamnya, maka diampuni dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala bersama dengan aminnya para malaikat. Para malaikat yang bersama imamnya, maka ikhlas di dalam sholat perlu pengampunan. Sewaktu sholat ke waktu sholat selanjutnya demikian. Lima waktu ada pengampunan, tiap Jumat ada pengampunan, tiap lagi tahun Ramadan ada pengampunan, Arafah pengampunan, terus pengampunan terus mengejar. Menakjubkan kalau Allah berdasarkan sholat. Hadirat sholat memalukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuja yang masih masuk neraka sangat menyakiti perasaan beliau. Namun Nabi Muhammad yang ketika anaknya dikumpulkan bersama beliau, sebagian diusir dari sholat beliau, beliau berkata, "Lupu ilaiya, dari kalian mohon yang meninggalkan aku di bawah kepada umatku itu." Beliau berkata, "Ya Rasulullah, mereka banyak berbuat dosa setelah Allah." Maka Rasulullah berkata, "Sebagian-sebagian terserah aku di bawah kemana, silahkan, silahkan yang berbuat setelah Allah." Kali lagi pada Nabi Adam ditolak, pada Nabi Ibrahim ditolak, pada Nabi Musa balik lagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak ingin, sudah diusir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak usir dari sahabat Rasul, Rasul juga marah, karena umatnya banyak berbuat dosa. Namun Rasul tidak ingin. Allah sudah berfirman, "Laqad ja'a Rasulun rusulun." Azizun alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum. Kata kepada kalian ada seorang Rasul yang Allah lembut dan sangat peduli atas musibah yang menimpa kalian, sangat menjaga kalian dan sangat penyembah lembut kepada orang-orang yang beriman umatnya. Nanti akhirat kita tidak bisa melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kita bisa melihat kehadiran beliau sebelum pada kita semua di malam ini, 14 abad setelah beliau wafat, kita masih hadir di majelis zikir dengarkan hadis beliau, menyimak ucapan-ucapan beliau, sungguh cinta dan rindu sambutan hangat dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua selalu. Amin, amin, amin. Saya mendatangkan lafaz, "Ya Rasulullah, kami ditolak di semua nabi. Kami ditolak Nabi Adam, Rahul Masyar. Kami ditolak oleh Ibrahim, Khalilullah. Kami ditolak oleh Musa, Khalilullah. Kami ditolak oleh Isa, Ruhullah." Rasulullah berkata, "Anna yang terpaksa untuk masuk ke dalam neraka, berpisah dengan Rasulullah SAW kepada Allah. Ini ayat yang dalam sahih Bukhari. Hanya dalam jannah man qala la ilaha illallah lahu wajhu sya'ir min sabil al-khair. Thumma kharaja min an-nar man qala la ilaha illallah lahu wajhu burra min al-khair. Wa qala thumma kharaja man qala la ilaha illallah falahu mizan zarra min al-khair. وزن درع من الخير هو الرحمة ورحمة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمتنى من المحصر عند الله مريكا كلوانا لأمين رحمة مريكا يرحي لكم يا فريكان سبسان كثير لديكان كثير لن يتمنى يتوارك وليه شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يملك قوات فريك لكي من الله انت لكي شفاعة الله كان بالمن يرفع رأسك وصل نقطة وصل شفاعة لكم رواية صحيح بخاري أن كان بالله ممكن شفاعة لكي سبع لكي ممكن شفاعة فجل بغيت لكي namun jaraknya itu kan satu hari berbeda 100 tahun. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehari boleh berarti 100 tahun berlakunya. Balik lagi diangkat lagi mengkaji berharga berharga la ilaha illallah wala wazan burra bil khair. Keluarlah dari umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang umat beliau yang tidak menyembah selain Allah yang hanya mempunyai kebaikan pahala sebesar biji yang lebih kecil lagi pula biji seperti kacang hijau lebih kecil lagi. Maka Rasulullah SAW menurunkan syafaat lagi yang berkata dengan Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah orang yang tuanya pahalanya sebutir kecil darah debu lebih kecil dari debu darah itu cuma punya sebiji pahala. Mungkin kalau pahalanya banyak lebih habis karena banyak berdoa ini orang atau banyak berbuat dosa atau lainnya atau memang cuma sedikit orang pahalanya. Allahumma terjaga selama ya umat Nabi Muhammad dengan syafaat Nabi Muhammad dan setelah itu para malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, para salihin memberi syafaat, para syuhada, para ulama, para mukmini, semua memberi syafaat. Al-Quran memberi syafaat, muslim makan masjid memberikan dapatkan syafaat dari masjid, hewan kurban, anak yatim, semua membawa syafaat. Mereka mereka berdoa cinta ya Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya Rasul, tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah awal syafaat. Yang pertama kali membuka hak syafaat dibagi-bagikan kepada umatnya untuk memberikan syafaat pula. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika selesai sudah tidak ada lagi tersisa kecuali yang tidak mempunyai butir amal yang terkecil sekalipun. Sampai waktu yang Allah kehendaki, maka Allah berfirman bagian syafaat ini. Sekarang aku yang akan memberikan syafaat, maka Allah mengangkat seluruh yang tidak menyembah selainnya dan mengakui Nabi Muhammad SAW keluar semuanya. Maka Rasul berkata saat itu penduduk surga melihat mereka itu datang masuk berbondong-bondong keluar dari neraka lantas dibersihkan dimandikan lantas masuk ke dalam surga. Penduduk surga berkata Allah Allahu Rahman, Al-Ladina Yudhuna Jannah, Ibn-Ni Ma'amilu, Udai Amal Ma'amilu. Mereka itu orang-orang yang dibebaskan oleh Allah. Allahu Rahman, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah membebaskan mereka dari api neraka, padahal mereka tidak mempunyai amal, karena mereka tidak menyembah selain Allah dan tidak mengakui Nabi Muhammad. Dan mereka mengakui Nabi Muhammad itu sallallahu Subhanallah, Allah. Inilah di terakhir yang saya sampaikan dan tentunya maksud saya maksud dari ucapan yang baik tadi ini bukan supaya kita jangan banyak beramal dan berdoa sudah pasti. pasti masuk surga dan hati karena banyaknya dosa bisa membuat kita tidak bisa mengakui la ilaha illallah satu apa. Ini yang paling merugikan yaitu kematian suhu khatimah. Kematian suhu khatimah ini adalah orang yang meringankan dan meringankan dosa sampai saat kematian Allah tidak izinkan dia mengucap la ilaha illallah, maka kemana dia? Hadirin hadirat yang khatimah. Oleh sebab itu, Imam Al-Hajjah Al-Asqalani di dalam Abdullah di Syarah Sahih Bukhari usahakan hari ini walidah jika ta'ala ayu marwah. Oleh sebab itu, menjadi hajat yang mulia untuk kalimat ini diucapkan berulang-ulang. Di mana-mana, ikut di marwah di dalam setiap kesempatan kenapa? Terus berulang lagi. Karena itu adalah sumpah setia hamba kepada Allah dan sumpah setia Allah kepada kita. Kalau sudah kita mengakui dia bukan lagi selain Allah dan Nabi Muhammad itu sama Allah, itu sumpah kita kepada Allah. Bersumpah dia bukan selain Allah dan Nabi Muhammad itu sama Allah. Saat itu pula Allah sudah bersumpah untuk tidak membuangmu kekal di neraka. Nanti akhirnya kita sumpah setia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maksud saya menyampaikan ini adalah tarikh dan masyiah adalah memberi semangat bagi hadirin hadirat tentang Tuhanmu yang Maha Pemurah. Kalau yang tidak punya malas dan begitu dimuliakan lebih-lebih lagi yang Maha Pemurah yang Alam, lebih-lebih lagi yang rindu pada Allah, lebih-lebih lagi yang cinta pada Rasulullah, lebih-lebih lagi yang datang kali kiamat terang benderang dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya mereka diberi syafaat, tapi mereka diberi syafaat untuk memberi syafaat lagi kepada orang lain. Tak orang ayah ibu, tak orang keluarga dan teman-temanmu. Kalau mereka engkau yang menyelamatkannya dari api neraka karena cinta kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak yang kau pernah beribadah hati yang tidak bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan hati kita, lakukan setiap ajar kita. Yang dimuliakan Allah semoga membukakan gerbang kebahagiaan, gerbang ketenangan, kedamaian, yang bersifat kemuliaan, cahaya kebahagiaan di dunia dan di akhirat kepada kita. Wahai sang pemilik dunia dan akhirat, kami menyebut namamu yang Maha Luhur dan terluhurkan yang memanggil namamu di dunia dan di akhirat. Maka kuliahkan kami dengan anugerah-anugerahmu di dunia dan di akhirat. Dengan anugerah yang belum terbayang oleh kami keindahannya di dunia dan akhirat. Wahai sang pemilik anugerah, wahai sang pemilik dunia dan akhirat, biar tiada henti-henti melimpahkan anugerah sepanjang waktu dan zaman. Fakumu jami'an ya Allah. Insyaallah ta'ala berhidmat.